Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid lil Imam Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh rahimahumullah, memasuki bab ke-32. Beliau sebutkan bab qaulullah ta'ala wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bab tentang firman Allah, dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian beriman kepadanya. Dalam bab ini al-muallif rahimahullah ingin menjelaskan bahwa tawakal kepada Allah adalah suatu kewajiban fardu yang harus ada pada setiap mukmin. Ifradullah bihi tauhid, mengesakan Allah dalam tawakal adalah tauhid. Hanya kepada Allah, hanya kepadanya bergantung, hanya kepadanya dia mengharap, bertawakal dalam atau untuk mendapati suatu kebaikan, manfaat, atau bertawakal kepada Allah untuk selamat, terhindar dari suatu kejelekan. Sehingga bentuk tawakal kepada selain Allah syirik, lawan daripada tauhid, mempersekutukan Allah dalam tawakal. Hakikat tawakal kepada Allah dengan seorang hamba yakin, seyakin-yakinnya bahwa seluruh kerajaan langit bumi ini dan seisinya, semua itu di tangan Allah. Allah perlakukan sekehendaknya. Mau diapakan sama Allah, jadinya seperti apa, hanya Allah yang tentukan dan berkuasa. Dengan itu, maka dia memasrahkan segalanya hanya kepada Allah. Kepadanya dia bergantung dengan kalbunya, dengan hatinya dia pasrah untuk mendapatkan apa yang dia harapkan atau untuk selamat dari yang dia takuti. Maka seorang hamba yang bertawakal kepada Allah akan menyampaikan dan mengharap, bergantung segala hajatnya, keperluan dan kepentingannya, dia pasrahkan, dia gantungkan hanya kepada Allah. Kemudian setelah ini semua, dia jalani asbab mubahah, sebab-sebab yang diperbolehkan, yang orang sebut ikhtiar, usaha, asbab untuk memperoleh yang dia harap atau untuk selamat dari yang dia takuti. Asbab dijalani. Dengan demikian, tawakal dalam syariat menggabungkan antara satu, tafwidul amr ilallah, memasrahkan urusannya hanya kepada Allah, digantungkan dan dipasrahkan kepada Allah. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang kuasa. Dua, fi'lul asbab, tawakal pula berarti orangnya menjalani asbab yang diperbolehkan. Ikhtiar dan segala yang menjadi sebab untuk bisa dia mendapati apa yang dia inginkan. Bahkan iman itu sendiri, iman seorang hamba kepada Allah, sebab, termasuk sebab, minal asbab, bahkan itu sebab terpenting untuk dia peroleh apa yang dia mau atau untuk dia selamat dari yang dia takuti. Di antara sebab-sebab untuk mendapati itu semua, keduanya, adalah dengan iman kepada Allah. Dengan iman kamu akan dapati segala maslahat dunia akhirat. Dengan iman kamu akan selamat dari segala kejelekan dunia akhirat. Maka iman sebab, minal asbab. Dan bahkan juga ulama sebutkan tawakalnya seorang mukmin juga sebab, minal asbab. Tawakal itu sendiri menjadi salah satu sebab. Tawakal yang benar menjadi salah satu sebab dan juga termasuk sebab terpenting untuk dia mendapati sesuatu yang dia inginkan atau selamat dari sesuatu yang dia takuti. Dengan tawakal, sebab dia akan peroleh itu semua. Maka itu semua asbab, iman asbab, tawakal itu sendiri asbab. Maka dengan ini kita ketahui tawakal ibadah qalbiyah, ibadah kalbu, ibadah hati, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, yakin bahwa tidak ada yang menentukan, tidak ada yang bisa mengatur dan menentukan terjadi atau tidak kecuali hanya Allah semata satu-satunya. Dia yakin betul hanya Allah yang berkuasa untuk menentukan segalanya. Dengan ini meninggalkan asbab, tidak mau menjalani asbab, bertentangan dengan hakikat tawakal, menafikan hakikat tawakal. Nggak mau menjalani asbab, dia berdiam diri dengan menganggap terserah Allah, Allah takdirkan sembuh ya sembuh, gak usah berobat, gak usah ke dokter, gak usah usaha. Dia meninggalkan asbab sama sekali, itu menafikan hakikat tawakal. Sebaliknya, bergantung pasrah kepada asbab, dia yakini asbab ini yang menentukan. Dia pasti mendapat apa yang dia harap karena asbab yang dia jalani. Dia pasti selamat dari yang dia takuti karena asbab yang dia lakukan. Pasrah dan bergantung kepada asbab tanpa adanya ketergantungan kepada Allah, menafikan tawakal pula, bertentangan dengan tawakal. Maka tawakal harus ada keduanya, sebab kamu jalani asbab, tapi hatimu yakin, pasrah, bergantung hanya kepada Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, enggak ada gunanya ini semua asbab. Enggak akan ada manfaatnya. Maka kamu tidak bergantung kepada asbab ini, tapi hanya kepada Allah. Dia pasrahkan kepada Allah agar sebab ini berguna baginya, membawa faedah, manfaat. Dengan taufik dan pertolongan dan izin kehendak dari Allah semata. Wala haula wala quwata illa billah. Karena enggak ada kekuatan apapun dari siapapun, dari manapun. Dan tidak ada yang kuasa untuk haul, memindahkan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Enggak ada yang kuasa untuk lakukan dan menentukan itu kecuali Allah. Kekuatan apapun tidak akan ada guna tanpa izin Allah. Begitu pula haul. Pindahnya orang dari situasi sakit berubah kepada kondisi sembuh. Dari kondisi ini keterpurukan, jatuh kepada kondisi lain yang jauh lebih baik. Itu semua hanya Allah yang tentukan. Itu arti la haula wala quwata illa billah. Maka tawakal ibadah mulia, ibadah agung yang wajib diesakan Allah dengannya. Taib. Pindah. Sekarang tawakal kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah ada dua macam kondisi. Yang pertama, tawakal kepada selain Allah yang itu syirik akbar, wal'iyadzu billah. Kapan dan seperti apa? Ketika seorang hamba bertawakal kepada makhluk dalam perkara sesuatu yang tidak kuasa untuknya kecuali Allah. Misalnya bertawakal kepada makhluk untuk diampuninya dosa dia. Siapa yang kuasa mengampuni dosa selain Allah? Enggak ada. Nah, kalau dia tawakal kepada makhluk apapun itu namanya, syirik akbar. Mengeluarkan dari millah. Bertawakal kepada makhluk untuk memperoleh kebaikan akhirat agar dia masuk surga, agar selamat dari neraka, agar berat timbangan kebaikannya, agar diperingankan hisabnya. Bertawakalnya dalam hal itu kepada makhluk, syirik akbar, karena enggak ada yang kuasa untuk itu kecuali Allah. Yang kedua, bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang Allah berikan kemampuan itu padanya. Allah berikan kemampuan itu pada si makhluk. Dan ini nau minasyirik, termasuk bentuk dari bentuk-bentuk syirik yang menjadi syirik khafi, syirik yang tersembunyi, samar, atau syirik asghar. Makanya termasuk bentuk syirik asghar, ulama sebutkan kalau orang berkata ana tawakkaltu 'alallah wa 'alaika, aku tawakal misalnya na'udzubillah ini anaknya sakit parah kronis sudah, entah jantung entah apa, masyaallah al-'afiyah, begitu dokter vonis harus operasi misalnya. Ya, orang tuanya bilang ke si dokter, aku tawakal kepada Allah dan kepadamu untuk kesembuhan anakku. Aku tawakal kepada Allah dan kepadamu. Dia sejajarkan ketawakalannya kepada Allah dengan ketawakalannya, dia pasrahkan, dia berharap kepada si dokter ini. Syirik asghar. Memang dia punya kemampuan dalam hal itu untuk menyembuhkan, dalam artian misalnya mengangkat penyakitnya, operasi, ya di bidang kedokteran memang Allah berikan kemampuan itu padanya. Maka ini syirik khafi. Bahkan tidak boleh kalaupun dengan harf tarahi thumma, kalau dalam bahasa Arab misalnya dia katakan tawakkaltu 'alallah thumma 'alaik, kalau tadi kan waw atf mengesankan sejajar sama tawakalnya kepada dia dan kepada Allah dan dokter ini. Tapi thumma menunjukkan adanya tarahi. Ya, dia mau katakan aku tawakal kepada Allah, itu nomor satu segalanya, kemudian kepadamu. Ini juga enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena tawakal murni ibadah untuk Allah. Makhluk tidak berhak secuil pun. Tidak boleh tawakal itu kepada selain Allah. Hatta dengan thumma enggak boleh. Seperti definisi yang telah lalu tadi, tawakal adalah memasrahkan dan bergantung urusannya dengan kalbunya, dia pasrah, dia harap hanya kepada Allah yang di tangannya segala sesuatu, dia yang tentukan. Dan makhluk gak punya hak sama sekali untuk itu. Bisa apa dia? Wa qul lil aidil lati tu'ali jurrada man ardaka. Bahkan tangan, ini para dokter yang menangani orang sakit. Katakan kepada mereka, lah Anda sendiri bagaimana kalau sakit? Dari mana itu datangnya penyakit? Oh, Anda ahlinya. Bahkan di spesialisnya. Itu dokter top profesor. Dokter-dokter. Spesialis jantung, sakit jantung. Ada dokter profesor spesialis. Apa namanya? Urologi atau apa. Dia sendiri kena prostat. Padahal itu bidangnya, spesialisnya. Wah, manusia tidak punya hak sedikit pun. Allah yang tentukan segalanya. Maka tidak boleh diberikan tawakal itu kepada makhluk. Kalau itu pada sesuatu, bedanya gampang. Pada sesuatu yang makhluk gak punya kuasa sama sekali di situ, syirik akbar. Pada sesuatu yang memang makhluk bisa, Allah beri kekuasaan, kemampuan. Seperti medis, seperti yang lainnya, dia punya kemampuan di situ, itu bidangnya, keahliannya. Kamu tawakal kepadanya, syirik khafi. Syirik asghar. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Tawakal itu murni milik Allah, hanya untuk Allah, karena tamaknya kalbu, ambisi dan antusias, harapan sangat hati untuk mendapat apa yang dia inginkan, baik itu kebaikan atau selamat dari kejelekan, yang menguasai dan memiliki itu hanya Allah. Gak ada yang lain Allah, siapa? Makanya gak boleh kepada selain Allah. Kemana hatimu mengarah? Untuk berharap dapat apa yang kamu mau, mengharap dapat yang kamu inginkan. Kalau kamu tanya dan evaluasi diri, memang siapa yang punya kekuasaan di alam semesta ini? Di tangannya segala sesuatu. Dia yang tentukan, tinggal ia katakan kun fayakun. Hanya Allah Ta'ala. Maka makhluk hanya sebatas sabab minal asbab. Sebab yang Allah jadikan dan itu pun Allah yang tentukan. Sebab itu berguna atau enggak. Berdampak artinya ada pengaruhnya atau enggak, Allah yang tentukan. Asbab. Makanya sering ulama contohkan seperti orang yang mengendarai kendaraan. Kamu ingin safar, misalnya ke Jakarta, kamu ingin selamat kan? Kamu ingin sampai dengan baik, selamat, gak ada ini. Maka asbab yang harus kamu penuhi ya sesuai bidangnya, misalnya mobilnya kamu cek kelayakannya, mesin Masya Allah zen, bagus. Kamu coba-coba dulu remnya pakem, Alhamdulillah. Roda gak gundul. Nah ini kamu cek yang layak apalah. Bagus semua mobil, layak ini untuk jalan jauh. Sudah asbab, itu asbab untuk selamat. Kan gitu. Apalagi misalnya di jalan raya ya jangan ugal-ugalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Sebab asbab untuk selamat. Nah, pakai sabuk pengaman misalnya. Dan yang lain-lainnya. Asbab kamu penuhi semua, kamu jalani karena kamu ingin selamat. Kecepatan kamu atur, kamu ini enggak ekstrim berlebihan. Semua asbab ini kamu jaga, kamu lakukan, tidak ada yang kamu teledor padanya. Apa ada yang bisa memastikan pasti kamu selamat sampai Jakarta? Belum tentu. Allah yang tentukan. Orang sudah enggak ngelanggar, sudah kecepatannya diatur, standar, remnya pakem, Masya Allah, lampu nyala semua, ini, itu, gak ada salahnya ini orang. Tapi subhanallah, takdir Allah. Mobil dari arah sana, jeger. Oh, dia gak salah. Dia gak ngelanggar, dia gak apa. Allah takdirkan. Tiba-tiba kena apa lubang di jalan, terguling itu mobil. Maka asbab saja enggak cukup untuk kamu tawakal padanya. Hatta kamu penuhi semuanya. Jangan kemudian kamu pasrah kepada asbab ini. Jangan kamu tergantung di situ. Bahwa yakin kamu dengan asbab yang sudah sedemikian rupa pasti selamat, pasti berhasil. Akan kamu dapati yang kamu inginkan. Lah, belum tentu. Bahkan tadi, bab perjalanan misalnya, bab yang lain pun begitu. Dalam pengobatan, dalam ini, berapa banyak kamu, mungkin masing-masing punya pengalaman sendiri-sendiri di keluarganya atau temannya. Fulan divonis oleh dokternya, umurnya tinggal sebulan dua bulan ini. Parah penyakitnya. Dokter sudah angkat tangan. Bahasanya biasanya ke keluarganya, wis dibuat seneng ini orang. Jangan ada yang ditolak kemauannya, minta apa saja. Karena umurnya sudah enggak ada. Paling sebulan dua bulan berangkat. Perkiraan dokter. Subhanallah dengan apa yang Allah takdirkan. Sembuh karena mengkonsumsi ini, daun itu, buah ini, yakni terapi-terapi tradisional atau yang semisalnya, sembuh, hidup setahun, dua tahun, bahkan dokternya mati duluan sebelum pasien. Pasiennya sehat walafiat. Asbab gak bisa dan tidak boleh, bukan karena gak bisa. Tidak boleh orang pasrah kepadanya, bukan dia yang tentukan. Bukan asbab yang tentukan. Yang menentukan adalah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Biyadihi malakutu kulli syai wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Kerajaan dan kekuasaan kepemilikan segala sesuatu di tangannya. Yang ia kehendaki terjadi pasti, yang tidak ia kehendaki tidak akan terjadi. Dan itu hanya Allah. Di dalam bab beliau bawakan ayat wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian beriman. Sedikit yang perlu kita ketahui pula bahwa tawakal ini wazan tafa'al, tafa'ala, tawakkala dari wakala, kata bakunya. Di dalam wazan ini, ketika seorang hamba memberikan atau memasrahkan segala urusannya, segala hajat dan kepentingannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia yakin tidak ada yang kuasa, tidak ada yang mampu untuk menentukan segalanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat Allah katakan wa 'alallahi fatawakkalu. Ayat ini menunjukkan wajibnya tawakal hanya kepada Allah. Ada perintah tawakal, fatawakkalu, ini fi'il amr, bertawakallah hanya kepada Allah. Maka ini pertama wajib, menunjukkan wajibnya tawakal. Dan dari situ kita tahu itu ibadah, karena Allah tidak akan perintahkan kecuali yang dia cintai, dia ridhoi. Kemudian juga di ayat Allah kedepankan jar wal majrur, wa 'alallah fatawakkalu. Karena semula konteksnya kalau dalam bahasa Arab fatawakkalu 'alallah, tapi kemudian jar wal majrur 'alallah dikedepankan. Sesuatu yang semula letaknya di belakang jika diletakkan di depan memberi faedah pengkhususan, pembatasan bahwa tawakal itu hanya kepada Allah. Seperti iyyaka na'bud, iyyaka nasta'in, menunjukkan kekhususan ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Karena asalnya na'buduka, nasta'inuka, tapi kemudian dhamir nasab mutasil yang di belakang ditaruh di depan, jadi dhamir nasab munfasil, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka itu pengkhususan, pembatasan hanya kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini juga dalil yang menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah, karena Allah katakan bahwa iman kalian tidak akan sah, tidak akan benar kecuali kalau kalian tawakal hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman kepadanya, maka tawakal kepada Allah Allah jadikan syarat dalam iman. Tidak akan sah itu iman tanpa tawakal kepadanya. Maka dari ayat ini jelas pendalilan wajibnya tawakal hanya kepada Allah. Juga dalam surat Yunus serupa di ayat 84, In kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jika kalian beriman kepada Allah, maka bertawakallah hanya kepadanya. Jika kalian benar-benar berislam, pasrah kepada Allah dengan tauhid, tunduk, taat, terikat dengan syariatnya. Fa'alaihi tawakkalu, esakan Allah, hanya kepadanya kalian bertawakal. Ini juga ada mengedepankan jar wal majrur, fa'alaihi tawakkalu, sama seperti ayat, kepadanya lah kalian bertawakal. Berarti dari ayat ini, tidak adanya ketawakalan kepada Allah, tidak adanya ketawakalan kepada Allah, berarti hilang dan rusak tauhid, bahkan pokok daripada tauhid, pokok daripada iman, rusak, hilang, merusak dan menafikan pokok intisari dari tauhid, dari iman. Saat orang bertawakal kepada selain Allah dalam sesuatu yang tiada kuasa terhadapnya kecuali Allah, merusak pangkal dan asas pokok dari tauhid dan iman. Makanya syirik akbar. Na'udzubillah. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu taala alam wa sallallahu alaihi wa sallam.